Apakah kelebihan orang yang datang kuliah agama? Sebut dalam hadis-hadis, malaikat mendoakan keampunan bagi orang yang datang kuliah agama. Ya Allah, ampunkan orang ni. Begitu juga kata Rasulullah, burung yang terbang dan ikan di dalam air. Hebatnya kelebihan orang yang datang kuliah. Nah, ha. Kemudian pula, kita keluar daripada gelap jahil kepada terangnya ilmu. Dulu kita tak tahu, sekarang kita tahu. Bila kita tahu, mudahlah hidup kita. Dulu kita bodoh, leni kita cerdik dah. Dulu Allah marah, leni Allah sayang. Tu kelebihan dia. Nah, bila Allah sayang, maka segala-galanya ini akan bertambah berkat. Nak kerja sebagai kontraktor pun berkat, dah Allah sayang. Kerja sebagai apa benda ni, doktor pun berkat. Nak kerja sebagai pengarah filem pun berkat. Kerja sebagai pengawal keselamatan pun berkat. Sebab apa? Sebab taat perintah Allah. Dan lagi pula, kuliah-kuliah ni taman-taman syurga. Nabi kata, "Iza marartum bi riyalil jannah farta'u." Bila lalu ikut kebun-kebun syurga, taman syurga, singgahlah. Qala ya Rasulullah, "Ma riyalul jannah?" Kebun syurga apa ni, kami tak faham. Nabi jawab, "Hilaku zikri," tempat orang mengingatkan, menasihati, tazkirah, sebut nama Allah, belajar hukum Allah dan seumpamanya. Dah taman syurga guna panah gini. Panah ni masalah fuse. Faham tak? Jadi dalam kita sejuk. Walaupun orang duduk dalam aircon, duduk minum arak, baik kita duduk dalam panah begini. Tapi sedang duduk dalam rumah Allah. Sekejap je. Akhirat kayak gini, tidak ada panah lagi bagi orang yang Allah kasih. Dan tidak ada sejuk lagi bagi orang yang Allah benci.